ketika hoax jadi penghasilan, semua orang kehilangan terang hati. Tak peduli apa yang terjadi, korban berjatuhan, yang penting ada pemasukan. Bukankah itu sangat mengerikan? Bagaimana mungkin kita mengumpulkan dan mengisi pundi dengan rezeki yang tak halal? Di atas penderitaan, tangis, bahkan kecelakaan yang mengerikan akibat hoax. Awas, jangan mudah terjebak hoax, tanpa sadar menjadi agennya. Bijak memahami, supaya Anda tak merusak suasana. Jangan lawan nurani, mencari rezeki dengan cara yang jauh dari arti sejati kebenaran. Berperanglah dengan diri, ajarlah diri, latihlah diri, supaya hidup tertib, sehingga kita tak berpikir pendek, mendebar hoax demi penghasilan tambahan, tak peduli korban yang berjatuhan. Atau memang kita sudah tak punya nurani, menjadi manusia yang penuh dalam keberingasan. Awas, hati-hati, hoax sangat mengerikan, memakan korban yang tak perlu. Bersama saya, Bigman Sirait.